apa ada dalil tentang merapatkan tumit ketika sujud? Jawabannya ada dalilnya, tapi dalil tersebut adalah letak silam pendapat di kalangan ahli hadis di masa ini, apakah hadisnya sahih atau tidak. Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam sifat salat Nabi. Syekh Muqbil melemahkannya dalam ta'liqat beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim, dan juga Syekh Bakar Abu Zaid punya risalah khusus melemahkannya, dan saya lebih condong kepada para ulama yang melemahkannya. Nah,